قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. أنا نصيب أجل ذكر ذلك نبدأ إلى أني مقدمة أبدي غدارة يتي الله سبحانه وتعالى أم ولنا رؤساد وجود ذكر الدين ويونان بدينة ولا إسلام يوان قل من لبن دينة وشفني في جدود لفقه ويقول الله دين إسلام سوء الله كرفنا إسلام وانا دينا كرف وانا دينا الله سبحانه وتعالى جبتا سوري إلى مرمي من دينا خلي وقال إلى الدرد قلن دين لبن كوكو يتوقن دين قلن وفقه بلشير دون دريني بما دين دمار دينا خوري والإرث بلشير دينا الله سبحانه وتعالى كان جل وعلا قوان لكي جيا ربن ادارة قرية وقلن قرنهم رب جمعين تبارك وتعالى هانا يان رهورن اي قبل كلا قرآن دم جنجو ونرسان ديو وانا ادارة وانا اثار نتريك الله سبحانه وتعالى وانا مرل وانا تكهدين وانا بلنا نتريك الله سبحانه وتعالى وشجون من يديمتون ويوم من يديمتون الله سماء الهدوه ناقو كنا في سواق الجو دقنا إلى الإسلام ما تنلام ما تندم على نبيئنا نهيك بيادي جديد على الهدوه نارينا على نهوض ما يحمد بدون كل لأنين على الهدوه قرآن الله سبحانه وتعالى kanko ko yeti ke moli mot yada adna la harab ko wadi dum ko yeti ke isna wa ma yaqbu wal jawd wa ma yaqbu wal dengu li dududi wa ma yaqbu dengu li dududi oli en ka do dina islam ma ha ba iman al burna adna la harab ka do ko den ne ila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma ti من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رجل من فعل المؤجر أدنى إله ودينة كم أفعل كما فأنا قال دينة مهدينة هل يبري مؤجر ومن كي قال كلف أجوه هل يبان قرآن فأنا نرى رمى الله صلى الله عليه وسلم نماتي نعم لدم لك من جديده dan sedem netro purno normal de yaje ne enere de kamurna aduna ba ta ta kui mandira siwa ade siwa enta mo uka ma enere yi de ne won de ja ma ma dar na ma olanna ma ka de gula kada aduna ha ka da de daro puku e wa de re me de reo de ta wanda me de ha u de din ka me da ha u de mu ne la kan de ma ki uke de de yi de ne si la ha wa yal kine yel kin tuna mo kala mo den den ya qada to ya wallahi bila kada so ya mo ngore mudu mo do ko on do ni mera ho ni ko ha mana ja kana de de ni te yel kin tuna ya qada ma ma de ma ni ka de ne ko ko ko do tisa de an na ro e so ya de e le sa de ko o muni o do ni di na ma ko ban ho ni ru do فأسرين أن لدانيال قنال الجنة في أولاً ما إلي جل قدر أميري قصد يصم يا ما تسكت يا ما تسكت وإن والله جل قدر كأني من يوني من أحد يكون يوني سنجا ولا في أميرا لهم لسنجا كأني وهو يجين فيه وسنجا إذا jaka nema aduna edata me aduna wa nanya sabno kosong jaka ayo jikila sama aduna kari awa soya aduna kari e soya emete aduna rite me murutu kari wa nasanya sabu kosong jaka ayo jikila sama aduna kari kudutam pahala kewa biya Allah ma'am hingga yafamuhu hakikatan berakli adnahu wala termini dimana wala tahap jatuh kumanuh kumamar kudus imam nawawi alaihi rahmatullah kemah kita ada ceramah ke riyadu qalifin kemukaddimah lemati inna lillahi ibadan futuna sallaku dunya wa qatu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lilhayi watanam ja'aluha lujjatan wa sakabu salihan a'amali fiha futuna lemati Allah subhanahu wa ta'ala amari jira lemat ehakti sinu jadi kita boleh gitu kemudian nanti walaupun dunia mendukung kok terhara anda walaupun bersyukur sudah boleh jika kok terhara anda walaupun berjatuh sudah bagi atas hara pahaman mahai sopani orang kota dosa kok yang memang kok ingin menonton kafara tahu di mana itu nah awal jadi orang kosong kok yang ada hari kemudian itu kok anda kok aduhnya di mana anda ketahui kita okati o wana tahu itu wana tahir jete nunggu di takut kita saya kecil sama koma goku nak lho gunani wakar zawu waku saya nak terasa apa kuah tidak yau saat nasake mudah-mudah berdiri menutup kita arsaita yoyo bopalan kita ถ้าจะกระทบตามมาแล้วจะพอใจอย่างละหาโอเยที่เอซอมบุติมาซอมบุติซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลาซอมบุติมาซอมเวลา sine to ba ke yo ron ha e forma o e sala di mana o anu ma do o wa go ba ha e na mi ron dai e go to ane a mura to yo mu go ba ha sa ron sina ha to be to ba ki ba ha ko lu ye te ko a sa ti na pa la yo na la ka tan kau dari mana ni harana tadi walaupun apa saja doa dengan daya Allah kubun yang mukjir yang pasti kau rehat dengan Allah bapa yang kita tolak ya yang jauh dari nanti kamu dalam dalam salam orang ini hari kedua ini alhamdulillah yang terakhir adalah berbagai doa bapa dan lantik dari orang ini anda kuniwa tuhan ere bohon kun sagira de mantulla wa wasaba wa man hada wa man la koma ban ni adam ko jo lam do ho de awal la to al masak ay la kun qabla hada ni ko akhi ni arbi adna do ho ko yo kun tu la sei arina kan ari do ko hon to ni koro hai koro hai jete ko owa ko mun abdi ro ko hu ta chini ro han to ya ko no ke ta ha hon le tuma ha abda ese ali ga ta asa ho ha ta jo ko ro pa le lam lo le de se ana ko ta mun ta je ja ma o ye ju ju ko to abdi ro ko do ra ta ta de ko Telefon dia, lepas tu agama elok bersabu bulu. Diorang di lembong bulu di lembah di hati orang anda, elok tu boleh orang dulu. Enjak apa? Boleh tu bapak kita. Saya itu ajar kau ini soal. Sila anda mengurus kau ini masih jombola. Sila anda mengurus kau farata elok awal utama. Ene ki o kari japani wakke ko fari la mara konto ari lo wali. Ese hare a japani mohandi wongu kon o e wongu la mara wali nani. Yote mea ko mata. Ko hapu le bentao akoto. Dandu kondu mea dilu ato uhu metare. Andu no gida akoto gida akoto. bahwa ayat jadi kain tidak terima. Bila bisa menghadiri Allah antara wajah rupasena satu makmuran darah. Menurut buat penghebatan wajah rupasena. Yau sama hal ya hati Allah itu no'ob sa'iramu ya Allah. Hai sebab yang ada maka. Hai sebab yang ada maka. Kadar. Tengah mau diakti mukairin di sini mau tamat do'an. Mau diakti Allah aku ma'ala ya. Aku rumiramu yungi ya. Aku kawal yungi ya. Aku kawal yungi ya. Aku kawal yungi ya. Aja maka. Kutu baru bangun ya apa. Kalau dia mau orang mau hati merokok, kalau dia hati merokok, sila aku lagi, jangan kita boleh tahu. Kita itu sama dengan memiliki orang Jepun. Saya kata juga kalau dia mau orang di kohan di kom, orang apa tu? Esok orang kohan di Jepun di luar itu so aku ni yang bawa jalan dia orang kohan yang ada di kohan itu tu. Saya kata orang itu tu. Kalau orang kohan yang bawa dia orang lah saya tu cuma kira orang itu. Sila. Kau jawab ada yang kami ini. Kau tidak apa yang lainnya. Wonderful, you wonderful. Kamu kau Islam dan kau bukan ulama udah. Nada mereka dari Islam, nada mereka Allah Subhanahu Wataala. Tiada wan ini lari ekspedisi. Tanpa ada nasi mereka dari Islam, mahu dan sugila. Kohon lo Allah ada diohelot ya kohelot itu, dia arti sama kohon lo Allah itu, on serangan bahwa dengan nabi mukamah kali. Tapi kalau orang berlaku di dalamnya, si Allah si makan mira si makan tidak ada si makan tidak ada. Saya, oh, ya Allah terbeda kita pada sahur. Kuatnya diboleh di lima kota di Malaysia hilang. Kalau modelnya lebih jauh di bawah ini, sehingga tak kau lewat di bawah, di bawah maju. Kau ini, kau bukan jua itu. Kau ini bukan yang mana. Kau di bawah lewat di bawah di bawah. Dunia di bawah mereka. Kau Islam, tu jadi lima kota semua. Jangan anda terawang di muka kau. Kau tuan tuan tuan tuan, sihir itu esok orang dia lah tuan tuan. Sihir itu esok dia lah tuan tuan. Dan ini menetap siro orang muhasab orang macam, esok orang muhasab. Kalau waktu jual itu, kalau jual itu, jual itu, kalau harus wajib ini, nanti ini yang kedua orang dua orang dia tuan, orang lain ada yang sekian orang dia tuan. อวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวาดีวา keinginan dalam hidup sangat sulit. Apa yang saya inginkan? Guru itu atas lah kaulah wa kaulah rasul. Jumlah melihat silahkan melihat Allah Allah wa ta'udhu minimah. Dimungku hakku inimah asamu kawan kato Tuhan nyawa akhirlah akhirnya umat leha mawa alwe siapa lagi leha amai leha ini saya mengatakan hata urulah ini jomot alfai mewudi arde jomot lekte leinya diri maka leha raya betul nyawa nyawa kongo kono kasa kinyum iso leyo kayu ayyi daan mengenai waktu dan hati tidak tiada yang nyawa dikasih menggoliti maafun dewa-dewa itu sinar lepas kami menghalkan di alawan sinugun di sini karena menyawa kita belum dibikir satu bahwa dia kawan hati di depannya kamu itu sini ini bayi itu minum dia boleh itu lecithi kibu lecithi hawa sati hawa sati hawa sati Nisikki namai kita mahmur humni nujuki lawna arni nujuki lawna arni yaitu anna. kalau tidak orang saya wajib, apa NNR betul. Di mana? Orang tidak koma yang harus normalnya harus dijual yang lain. Kalau saya ingin nak dengar bilangan, saya orang yang kapan luar tak? Tapi orang yang kau ini nak dengar adalah dia kalau kelima, bukan. Dimana kalau halun, awak akan awak buat. Jadi, mereka lari maka. Alhamdulillah, nombor itu siya rumah alhamdulillah. Tuksi yang kohonnya di daerah. Mahaliyah penghujur kita terhati dari nada unsur. Tunggu-tunggu sama alhamdulillah. Oh, tidak ada. Kena kau yang kau kubur hati jinse, walaupun dia orang kau hati dia. Tiada tu kau cakap orang baru yang nama. Kau cakap orang mana? Kau hati dia orang hati di tanah satu itu. Kalau dah jual orang itu dah orang bersuah. Kalau dia orang tu pun masa dia di mana? Kalau dia tu mana kalau kita melihat perjalanan roya orang biasa itu sudah macam, kalau sahaja orang kota orang orang orang orang orang juga. Ia kita itu dalam hidup orang ini hidup ini. Kalau dia orang lain orang orang lain yang dia makan atau makan yang mahal, demi hal bantu eh dia tidak yang pemilakoh, sahaja sendiri itu adalah dia sendiri. Nelakon berakar belenya men, faliubal lewetku musyadi ulgaiba, farubakubal lain aroha misalnya. Jemaat itu orang tua kita orang ham yuji, yuji nana elan cara mualako. Nukuji nuku yuji nuku yuji nta ekuru rumbang lewetku yuji niko. Di mana? Tidak ada yang teruslah, cara karya. Menghantar dengan salam Allah. Sejuti yang hune kari. Ah, narasa kalau dulu ada sahaja yang kurang. Enak. Eh, faham? Kalau faham, yang tidak ada dulu di pun yang sudah. Nara. Malika efam itu. Jika sejenis hewan yang hobi memakai tidak ada kawan mereka, boleh juga orang hari. Semua orang hari seorang sahabat yang heran. Dia beratur dari umum bilang khusus sama. Di mana orang ada dalam hati orang orang dia tidak berhubung itu, berhubung kita ikhlas Allah saya tujuh. Kalau tujuh tidak ada yang berislam. Nasi soal ini, di waktu mana satu sebutin angkat. Satu soal dia non, jadi di luar waktu ini nawaitnya. Enak ini nawaitnya. Si objek itu tak hati lema ko orang kata orang tak hati nuham lagi. Jadi nak tujuh sih mau rezeki nak kan? koma omuni omuni ya engelo parun kita golgam leden eti giring ya sate le giring umma beta mon are se pa ni dun do sengge ni se dun do tar mon do da o de ni ka ka ya du da di do ta ti jo de da o no am ye wa yu mu su ko bu islam wa ma lu fi alla munara fi murati ma mo ko ke murati Allah ko ko sallallahu alaihi wasallam kalau ini yang bertanya jauh dan tabarat wa ta'ala ini juga ini yang berkata Allah bersulat ubaya ini yang berkata usul jinnah wa insa illa ya'udun bisa kira di jinnah ilimte siwa nasi ya tewa kalau kau berfirsa berkata menjaga Isa Muhammad ibn Abdullah rahmatullah semaki ya'budu perak paroh hari itu waktu dulu tamu jawab hari ibadah di dunia sawfidin laka ya Tuhan jawab al-angka ilmu tinggi berbuat jaya ala dan maka kalau kau ada asli dari ini wawah jawab dengan ala sawfid hari minar wa'iwa juga ada ala kandiji kalau ibadah itu bila tauqidin kastolati bila paham ini wujudi itu orang lihat kuala kaya wujud wujud wujud wujud wujud wujud sesuka kudinda kemoho awa saya mulijunmu saya olak inadawanda oyang ta'il sirkuha olak inadawan hei hai lomang hei oala tauqiran inadawanda wae sejauh ini ikut jawab aku ini adalah mariha adi tahu ini ya Allah komanja adil fatah kita tidak komanku Allah ada jauh masa pun dibagi ke komanake komanku sama rata ada langgar jadi ini yang mumpu ke asal itu kotong jawa ke komanake kalau kau juga jawab ini salah adi nolah dan jelas kepala eha ujian dan kau muskilah mengenal lo'o kau muskilah dewa'na kohonu dari ini kajumlah fakta kau lewat tapi eh jangan dibuang makan kohon siyon waro tak kohon dan kau jadi yuku berontan jangan dibuang lantai dia lumbawatan lo tak kohon dia tahu untuk dirakan saya kau cari kohon kehidra menjadi yang dua lima es dengan korin sahkan yang harus uang gede itu dalam kiri ya warna dan warna itu mulia ini ini elmo ko warna kiri bojone mati esak pun alana ini sabu enggak awal kali hidup kan juga dalam korin saya katakan enggak ada lagi uang gede itu apa yang kata juga juga ene wanao gondawana usaptane mwenye jibuni huli mpini kwa ima kwa ulaa nao esi wani ino mali la harabonani hata wa jibuni kujilo maenye jono asili sabu mwenye kwa dewa kwa wani dewa kwa kutuangu kutayeta wa mahuwa kwa wani ta'arif al-ibaba ta'arifan jari'an mani'an kese jaya amani am kutarif mutawaka omorata cekak pagutmu sabudul jimni cinta kohola omorata cekak menghiti kohana wakjadeno kese jaya amani am kebacaan ibadah tu kutismun jaya undi kulli ma'yusirkuhullahu wa yarubahu minal akhwani wal a'mali Allahumma ya Allah. Maru ya Allah, kongol kini mal, masuk ini mal, Maqwala kemra maqudina. Sabi on kau tau ku, kumbo jomi na nilai ini mula. Jangan nilai ku, elele dolar ku. Kita boleh bahas kalau kau dolar ini, kapan jadi ke Al-Fukuk Zawjiya. Bila wajiya yang faham, lihat menghilangmu yang berharap oleh lakan itu. Aku hamba tidak melihat. Kalau orang yang ini mungkin mulai lihat, ini juga boleh lagi tu. Tidak. Kalau ada yang lain, Kami tidak mengalami kejadian. Nampaknya kami harus berusaha bahwa salah satu. Berusaha menyandang bahwa hati kami. Kalau ada orang, orang itu memang ya, orang itu juga dari orang. Ia juga dari orang. Ia akan mengulur. kuma dati o ni hoji a fanti a na ci a kwallon yi sauta na rawon ma kwandan miru ta kwanan tuni mu yake da hita da kwa fi da bako wa kwa na yau kwandan ni kuma kwa ma o hoji hita da hita wofi ne na ci ta yi dala yawon mu na mutum di hujara dia butuh dan nama malamnya jangan dulu kami mau bikin bumi dalam bahaya salat wa salam dan dalam bahaya salat hadis jemaah di gokoh ya Allah sombo gokoh kalau Allah telah hati dalam bursyuk hal ini bermeta juri meren nyolkan sombo juri meren sikiran wa sabu Allah jubutan wa sabu Allah yende damayam o bubono wa sabu Allah kambil yinke kaya ada juri juri di kapan di bisu sabi ila kalita duri capan ini. Kalau kongkong dengan awalnya, si bonekah yang jual itu orang sana akan kira masuk. Semasa juga kita di bawah tak kongkong dia yang berjualnya, kalau orang sana akan kira masuk jual. Jual dengan real cara orang kata uang kok, dan cara orang kongkong, tapi yang mau kongkong mau orang sana nak jual kalian. Kalau sebab orang sana tak jual, mungkin kwa hadith Malik ibn Huwairith ibn hadi murulu wa sallu ya han utra ibn qami hukra wulure li amni ta'o hadi ni jiwa sallu ki mulu wa sallu wa yanti mulu wa yara ta'o ki yogi yore kembo bina kareyite di mire ibn mire ibn mire ibn mire ibn mire Kasur yang luar, yang luar dari pertama, yang luar dari pertama. Keluar dari mana yang lain, yang luar dari mana yang lain. Tunggu yang luar dari keluar dari hotel ini. Karena keluar dari jam dua belas itu kita tu, dua kata masih dulu. Kusir itu, kekali, kekali, kekali, kini hidup itu kita alam atau di luar alam. Esin diwon di ate gora anak mono di ate gora sama anak gora dara gora namun dari ate uwa lu dengan di yang jadi uji au ilmi lorayi kota usul ka manika ilmi lorayi sabuah sama usul ene kubato dari kita wulu ko wato ina karena kau jadi ekar moko di sini ni orang muna kare menurut lu Kau tu sendirilah. Kau tu orang mati tu lah. Kau mati di dunia ini. Kau tu yang akan berubah. Kalau lulu tu berharap, lulu tu kembali ni baca, lulu tu tidak berubah lagi. Selain itu lulu tu kalau orang orang tu nanti, bulaya orang di samawat tuan Allah berkata, tidak. Allah tu lulu ni ada di dalam nama Allah. Sudah berhenti, ia berjari barati. Pada kursuwa nabana sihirki, ayah yudha ibu lakur din begini, pada jam rosa, kira kata wakam laku sulat di baro, nana kakurana, saya kira di hati hati, jam rosa, kia ibu ini. Apa bahaya ini? Orang kursu elam okan dan harapan. Kuma nakukatnya rujuh, Ia orang kan yang jangan boleh dia. Eh, aku tahu orang yang boleh tu ni yang buat. Kalau nak boleh tu, dia ni ada ni. Belum ada ni, boleh jaga kan? Kau kan dia nak pasal, pasal lawan tu ni buat. Dunia, alhamdulillah kau ni ilmu lagi dia ni, kau ni mampu tu ni. Siapa boleh berfikir? Jangan dia tu dia ni ilmu lagi, kau tahu. Hari kemarin kita lihat. Jalannya, jangan kandar kete. Enak kawan dengan orang depo, ekawan dengan jangan depo. Enak aku menjaya, aku jadi menjadi lelaki. Wanita dewa, saya dia akan kau jadi kawan tak baca. الله تعالى خلقنا لأمره وأرسل إلينا رسوله لنطيعه ونتبعه وأنزل إلينا كتابه لنتدبره ونعمل به أن الكذب وأن هذا الدين مسؤولية كل مسلم ومسلم وليس وليل ركعات إليه يوم tapi ayah bapak saya juga menunggu. Kau jawab Allah SWT, kau tidak menunggu. Dapin pun negeri menelakon, hae negeri, walaian lumba menelakon. Walaian sama kau menelakon, hati kau menelakon negeri. Wa ma'asalna di Rasulim illa liyuta'a bi'idhiya. Menelakon hai ebon menelakon negeri, sinasi kaya kukiyo kakse oleh negeri, nasi oleh negeri. Ila saat ini lah aku tidak aku tidak berasa. Amin ya Allah. Jadi kalau dia tahu dari Al Quran, kalau itu mirahnya, kau tidak dijamu. Tak kau ini, ini yang dia kaya itu tidak dijamu. Allah berfirman, kalau dia melalui kita pun anggaplah bilai kamu para pun dia dapat ayat ini, wajah mereka ulul albab. Kuano kecil ini berfikir tentang itu. Esinya lewat terwaju mata lagi lain. Oleh ayat itu, apa lah yang ada dalam Al-Quran? Apa Allah punya satu sama? Karena apa dalam wajah hati Al-Quran? Kata kemudian hidup kita di dalam Al-Quran Allah. Oleh ayat itu, apa lah yang ada dalam Al-Quran? Walau kami ini rayilah di wajah usia silakan kasihan. Itulah cerita. Oleh kerana kita sedang Quran, kita Quran, kalau kita ilmu hari lama kajiannya, entah apa yang ada di dalam diri, siapa baru Quran adalah Al Quran. Siapa Muhammadulah ini sendiri Nabi Allah. Jadi tidak terbeli dari Allah membayangi sebutan Al Quran dan Al Quran menjadi satu. Jangan orang di tafsir, siapa dia dan siapa dia. Dari nafkah kuihan di istirahat yang ayat di kita. Dan tersimul, nama-nama faidah Quran tidak hanya dia wajirah kamu. Dia berfikir wajirah akan wajirah kamu. Kokala ayat Quran, mutawa luka ganda, samai emakku. Oro hino lusuri, ma oro hino kiri, Kerana orang itu sudah jitu dalam yang jalan timur. Bangsa kamu itu tak. Jemaah di ayat sebelum mencabar kepada mereka, inna kata di man akbata, walaupun nama ayat di man jasa, nyalah orang asal nak awak mula, sebelum asal nak awak mula. Jom ini ayat aku, walaupun kata di ilah tiarul mustaqim. Tidak semua sahaja Allah berkutimu. Kamu sahaja dengan Allah ini. Ayat Quran ini, nyala orang berkutimu. Ayat Quran ini, nyala orang berkutimu. Jadi kemarin anda kemarin berkutimu. Enakku bahwa, Jom yang ada dia, Waman aku lamu bimman mana alam sahajil Allah. Ia ayat Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُسْتَرَحَ اللَّهِ خَيْلًا Jolah وَمَنْ أَظْلَمُ عَيْئِهِ مِنُ أَوْلَيْهُ لَقَوْلِ الْجَوْلِ Kutipa kubwa kubwa kubwa halil mujalla Sarika ayat Jolah Al-Quran Sahih Ibn Sallam yang harapkan Mari Mustafa Sallamu Qanji Afama Tuhan Allah Ikhul Dan lagi ayat Allah Aramah Tadjuan Yurah Inna Kanatah Yulah Ahmad Allah Kehidayah itu tawfir. Jurnal jenis-jurnal jenis-jurnal kata menyerah. Kau-kau yang kami otel, Tuhan banyak ramadana Allah, Allah, Allah, Allah. Amma hidayah itu tablir, wajib sah, yokinan golna ha opa sakira malawa wal ha ul amr sunna bani adam mujarna an jilaina an yanna ba ko ha ko kulo kulo mando oro hidaya ko ila ko tabiyo wa ni sabu ko yokinan golinda ben seyina amma do yon ta jabe ma be jabata sunna ma jira wolo kitaba ko jira wolo Samudra ini naik dari wo, karena wo kau ini jadi negeri kita ini siwa. Kau mana rasa? Kau pasti guna itu dari wo. Orang orang aku lah miman mana anak saya di dalam ini. Wo sangat kita hato berjiji. Wo hanya mata boe, awal mata boe, sampai mata ani mau kau mati. Hato berada di dalam jiji ini. Kukuli sonu ya kadolungi lo kwa ya roha aya mijia be ante juli be ante jau jela hapa tala laku koto kuli kasema kare alisira seno wadu bani adam seno wadu siku mungu seno wadu lako sipa ido heko bata kuji mola kwa kukuli mada bata kuji Saya tak bisa memberi jurnal ini saya jurnal ya. Tapi dalam keadaan yang buruk, namun tidak ada juga jurnal ini hari ini bagas melalui. Maka juga nyala kalau mati harap belajar di kota anak tujuh itu masa. Orang juga tuan. Rusia berada di kerajaan Allah. Semaji jalinu kau hadir di luar, kejawab kau bapau dulu apa aku minta. Kau juga kau mati kau benar. Pasal semaji, tak pun ada sehari malu. Kau jawab di luar kau mati. Sabino kau Kono chini woli kone rato wali uso. Dari kono kutirti, kono rato kona kona rato wakari uso. Shema kani nore mati, kono kone irka rato maki. Kone rato maki. Ya alisoko zoto, rato makari uso. Daro la liya para tundu la shem. Jeti kona woli uso. Ante kone rato. Sabu abai kuruti koyaja pun bawa kalah. Asal bawa rugi mukadar lagi. Atas kalah si abang kami jadi daripada kami yang dalam rumah tu kuli dalam mana kemana kuruti sila tapi hari tu bawa. Ira ko abdila eroh hajul ko bangkot eroh. Lalu ada orang korban mereka pun hidup di sini. Allah SWT berkipi yang mereka menyebabkan mereka, kopi yang hijau mereka berkata, gerimi yang mereka. Syekhul Islam itu misalnya kata maji, makna harap di ko Allah. Kalau dina ko mandi, kudu dini kita telah tali salam rumah. Dina Islam, kudu dina kipi kita, ويجينا الدين عين ضبط الإسلام ويجينا ومن يبقى بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويجينا اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كافو دينا شيخ الإسلام يسمى كلماتي كافو وفي جيلي يجينا بشكوم الله على أخير دينا بمعنى الأول كأن لا نعبد إلا الله ثانيا وأن لا نعبد الله إلا بما شرع فإذا كنت تجينا جنة كذلك معي فجب كان هنا الرواديم فجب كان هنا الرواديم ونعرفه Kau rewakan, kau rewakan. Kau rewakan dalam mana. Simanya tadi, kau rewakan di mana no'o ini. بمعنى اصل تعرجينا كنا اصل اصل جوري مالا اصل يوم دول كنا حقي الشو دقا ناكي هاي اوضافر مجور لسرعة القرآن قرور اصل جوار بوضع موكو لجاو ولا يوم الشو قول اصل الربارة حامل لكوبا فهاو إنا روا إبوة إبنا مجدد فهما دوني كان وقت وجوانا المهاربي حامل لكوبا كالي إنا روا لني روا أمم هاي ربو لأبا فهما دوني مكتو هاو إنا روا إبوة لأبا لا يعود لكوبا هاو إنا روا يدوني وإلى من مريدنا كألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شاء سيدنا الرسول كجياء سيم الله بن هور مفريد يوزر إلى الرسول والقوم مكيان الجراح قلوا لي أن أقول بعض الصحابات مدي عبد السلام في المجولة جلد نسائنا ياري وحبتي مخير وصال مني فانجو مجرم رفارة على رمضي وياه وولي جلد نجوم لانو جلد سالينا وكلا جلد جلد جلد مني ليه وجلد كرنا جلد مو سيجر وكلا جلد كفاني ونمو جلد فهذا جميل والله الذي رفع السماء بلا عمل يقول لي ربع كله كان فالداء الجبور جل كل كفانا يا راجل جلال كان يقول لي بوحة تنظر من فا كان يقول لي مكان لك كان يقول لي iba neɗo defter ko ɗum ɗo kibbinde nelaɗo kadi ko nelira e meɗen ko fiyo e docteur o ha fiyo e ɗumɗoɓe ɗi ko fiyo e softo e wona fiyo e ɗumɗo nelaɗo nelaɗo noon no mari hakke e dow men enen mbaɗi adam enen jurɗo ɓe ɓuri hakke e mawɓe membe e dow meɗen nelaɗo alayhi salatu wassalam siɓe mari hakke e dow meɗen ɓuri hakke e mawɓe meɗen ɓe e dow meɗen enen mbiyaɓe ko lutitee kala koɓɓe ɓe wallini suru shahadatu anna muhammadan rasulullah ɓe wallini ɗumɗi nayi ɓe wi ɗiɗo nayi kala mo timminaani ɗi e gurɗam gumɗam si o wiihi mo jaɓi nelaɗo ko nela ɗum haa e makko haare o wuuyi ko ala kongo makko ko senni golle makko ɗe ma ɗum golle makko ɗen senni kongoko ala ɗumɗum ko waa jaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko maa ɗoktoɗe ko taatuu fima amar wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu amma naha anhu wa sallam ɗiɗo piji nayi kala kuuti ko neɗɗo wiɗo ɗo jaɓi nelaɗo nelaɗe muɗum haara yo faakungo woni noon jaɓaka e ɗoɗi meɗen jogaɗisa ka tasdiquhu fima akhbara imam ibnu qayim aljawdiy alayhi rahmatullah siɗani deftere wiyeteɓe arbuo siidangal tum e ko feƴƴete sabu e ko feƴƴata e nder aljannaye imana probléme ilaka fu wone nder mayre sino e nder mayre ñande goɓe meɗur pontude neɗɗo goto philosophe jo abou fantafa soɓe tawata yo kaddimuna al asla ala nasl ko wiwete ahlu fasla simana kala si a tanga sigal hawrodirade ko hakkille maɓɓe ɗen towata ɓe ruttay ɗum on wari tawi imam ibnul qayim o wiri no qayim imam ibnul qayim noyi ko wiyoɗon ndana yuro wiyata dina mo nelaɗo mo yeeyike on neɗɗo si maayi naadama e nder sabu lette hinoto nema hinoto ɗowi on faaɓay o yaaje yiidelo ɗo imana rawba hinoto rawba ɗum mirriyaadu jan ko ɗum nelaɗo nelaani al sabu imma rawbatu mirriyaadu janna aw hufratu min hufal imma nanaɗo maaki ɗum alayhi salatu wassalam on ɗon falsafaajo baano wi min lannata ko yimɓe surrete yimɓe ɓen hoota mi ara mi akata hunumu mi ndaarami tawa oya no wallinira ɗonno salzaali sabru mum baaɗaali yaajaali fof alahade ɗum lamdi sakoɗi waɗi meeɗaali hawrude mo kabru mum yaña ma mo baadina ma wonɓe wurɗude ma wonɓe lindade ma ko nande wuru ɗono ko nelaɗo noon o wiɗi ko ɗum ko honno woni no ɓe ɓuti ko ɓuri eɓeɗe landani wa ɗum kuri go non hare awa ko kamɓe andino wonima fayaɓa ko ɗum jurɗo to janngalo heɓaɓe siratul ilm kaa wettine kadine woɓɓe bo a wowlani haa gayna haa ko kongol gongol pet ɓe jonnatama ɓe lanndoma jaabona ɗo ko wowlaɓo kohaano bo no alata imamino kadim abjawdi rahmahullah wemaji mi fanni ko lanndiɗako mi jaabotoma kadi haa laatane koy sibaɓene moƴƴi yeto kane imamiɗum kañum e maaji si ya faamu yewtere nde laa fa nen ɓayɗoon ko hissimaa ko annduɗo bonɗi ɗon o jaɓataamaa ay ee ko yewɓe hiɗa jaɓi koyɗon no woodi an insan yaara huɓira ɓe jaɓi neɗɗo no waaloo hoyɗa ko wii ɓe jaɓi an hiɗa waaloo hoyɗa goɗɗi koɗoe koɗi jooni a weli wolandewa ɓaye jaɓiɗum ko a weli faami ko wi amɓe heɗi simaɓe ɓino kayim ɓe maaki ɓay ɓe jaɓi koyɗon wona to misal wonɓe ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo ɓe naata e suudu wooduru tamgu gooto dangi ɗiɗi gooto gooto dangi mum ɓe waalo ɓe suddo suddaare maɓɓe ɓe heƴa e nder suddaare maɓɓe ɓe ɗaano o siya faamu ko nelaama woni makkude ko goɗɗo e maɓɓe gooɗon uddita muuɗum faraɗo jamude o yiɗata koyɗon o hoɓɓidii jamugo oni hoɓɓidi wallode jogi o yiinoo faalaamo ka koɗon o waani ka dakkigol kade suddaare kadi o hettaaniɗo o yaltaa ɗum piw oyii oye wiyo jamuri o okkaama ñalaaɓe taƴaama araama feera préparaama mongondiraama dewgal humaama mo ka dakkigo yaajoni faa moɗɗe oɗe yii mo waali ka dakki simo suddi suddaama simo jommu o wii o wii o okkaama dewgal ngal humaama ɓenngu makko addaama ka makko addude men hooti ko oɗo jemma wiyete laylatu zifa jemma ɓurɗo welde e jemma dewga to ɓuɓɗo heɓude ko welata mo ɗon e ɗenngu makko o goto ara mbaɓɓa mo hindina mo inna kaari mo a reetori o tatani o ko welgo ko huɓɓano kadi résultat o oɗo neɗɗo so fini mette mo maɓɓe so fini ko finirata mowi ono mo wala hakkilo neɗɗo naani findinirde naani neɗɗo findinirde naɗɗo findinaakon jeyi oya oya lubatumo reɗɗeo anno o batumo neɗɗo kono findinirde wol batumono kono koko o saƴanaako woni hawranaaɗi mo so jooni hay o wanti o anti o waawa maa artirde kono moɗi neɗɗo ko heɓa hakkilno findinira naani o naafi o heɓaade kakki o taƴaniimo neema mo o wonno tawi mo ka nder suudu ka hoore danki kaleyi suddaare sila darino hoore makko ronko fettiino ko boy a yiyataa so ko finiino yeedi gama jawa mo gonga kaa yettay oyiyawde o wi wannde wonno ɗo o yiɗi moo waaniɗo jiiɗa danki ka waaniɗo hoyɗii hino yaltino yaha laawol mum fotti e warande ɗum ɓe yiɗii dawoni oko wae ɓe ni amani sime jogi kaafaaje sime jogi ko ɓe wari sabo sime jokkude mo simo huli wata ɓe nanndi o simo jokkude simo luukude o aɓɓa faabo sila darino nanata ko luukude mo simo wullude simo haaɗude simo aɓɓude faabo simo ɗomude ko muusi ɓewani jokkude mono kale suddaare sila darino nayiyata ta o jogira noon o jogira noon haa ɓe nanngamo ɓe ɓura mo ɗoɓe ɓe nanngamo siɓe liɓiimo ko onɓe nanngata toppugo jaɓe baala tufoɓe tufaka baala ustotoɓe ustoka baala oo e oɗa perte mo ari o ndeer o mbaɗɗi oɗo jindiniimo ko alhamdulillah o finirta kalaɗo o finirta ko ni o finirta alhamdulillah e nowalaaeoite esonna woɓɓe maɓɓe laara este ko gooto tardinaaka hayno sirubanamaɗo alhamdulillah so yii oɗo anto ko tuusi ko ɗaa onta

ko jawdi ma de gonna no hay dum no wada tan de di jaba ko ko jawdi ma ko andi ni du la di o di wada di de le o no bol ma o yaa o yaa ko ti na ma ton do an tara ma ma di di birki de ay ha o a no da e go ko o e ta di ki re kir mo de ta ko jawdi ma fu di la mu o da o ye to ma o pe ta me ha ku de go ti re go ku go to du wa ta ka ki lo ala a de ku ma de ka di de ga mu Alia sama tu non kominje hana tahau ke, kemalam ke kan desu. Sila pala no tu unu dam kuda, edu emeter mako edu ke. Ka, poli ni. Poli eka e jau di mandi, di sana aku anjur pun, sobo ya kul. Dan kong halda nilo jau di libon nama hai tu, kono ku indi lilo nage hanyande. Wona tu. Kubo niya hanyande. Wona tu. Nage kokong. Kungi koko, ndia koko wana. Kwa hivyo ni mandi wote talibi kandere lebi ye kikipini. Haikuto wana. Kwa hivyo mungu wana kuki nyambele pato na huyu mezi. Oligo kundu, sawa amadi mimi, liya ono ngini uwezoane mkoku kona angeli ilo toro, haani ambe danga, mahani ambe yanko. Iura ingero nyoboko na wadara kwa miduo. Bwana mahali, kwa hivyo Oli ya mani, nesta kong nene osoba abama, ya akala kwa nyeuta tatu kone kima ambuni. Kwa nje, kwa nana mahe, oli nini. Oli kusuru tupa la mada, oli nini. Oli iji jasa kula o wati utaneti yutundu chimu haka. Kuhundu nebido kundu matu waka unni. Oli ya kane kini. Sola danki mata kalefu li ako anka kabodi lowa rata haika tia ta mijoki itama kujia ujima kudu suba nila kuma wana kalefu li haika tia ta adik na itu maju la kanaka kuma kalefu li kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima kujia ujima Jangan lupa. Anjing itu, ia telah sama dengan jumlah nama yang kuli. Khususnya jumlah kajim, jumlah pelaku sedia demi hal-hal ini. Ruka yang lupa lupa hari ini. Kalau mau bangun desktop dek, kemana saya bersemangat? Kimitu kita sekarang demi minum orang zaman kape, demi dasar uta aru di nasi luar asal mujar lah sapu itu. Kimu tu orang nukap orang. Jadi urang koma anda bayi pun jawab hati aku. Nanti orang yang lawat tapi mesti nara itu bujina, itu bukan lah koma jadi. Tapi bukan lah kalau dia saya. Kalau itu Nella problema con ma posso le mediamo anche come rompita da con uno lì. Con la manca di che già veniva come rompita da con voi che ne ha come rompita da con già per caricare come in ne è forte che o meri o nata ide porto vuoi che ne ha amata a bu vuoi che Kala pun dewa ikan bayu, inna papa raja lamangku, orang ini enta alif. Kogu ebe, al-kadira, sa'alifa, jari ammani akan. Uli wadi al-kadira, kau karam kau betul lusun dengan ikutnya. Wadi al-kadira, kau dikampati je, wadi kau dikuli je, wadi kau dikampani, wadi kau dikuli je, dan tapi asapu mubeha. Inna papi, Tunggu korang sampai. Kuwi al-kabira. Kukala baka tumujuni nemane lama onyeu di fimu. Baki emakko mwadimu nataji. Ma baki emakko kuti mwadimu mwadimu. Ma baki emakko kala wakuduko hale wakotinamu yule leyoni nende. Kala baka tumujuni nemane lama onyeu Urusimami mahajar al-haytani. Bimim di daftar bainil al-zawaji wa bil-iqtirah al-shabaib. Tiga tidur kuri, kalau dia tak tahu berapa kuri itu. Dia orang mesti dalam terlek. Ada apa yang ada? Dia orang dalam terlek. Ini, bakar kuri, dia orang lain utama bersalam. Maka dia di memenuhi dikuni yahayi. Dia orang yang dia berkata lagi. Jadi, kita jangan mati bosan berbunyi sesuatu yang halim lagi. Bosan tidak wong orang ini orang ini, yuk itu boleh. Kata majukan, mesti kamba nasi ini dengan wong. Kamba boleh, jodoh dengan darah sama, yuk minta sama, lapis sama yang akan berada. Kau tu siapa mahasiswa itu menjadi? Nak berkorban nanti jodoh tu le, nak berkorban ganlo, yupi lo lagi. Walau apa albani, nanti jodoh tu yang kamu boleh berkorban kamu wajib ganlo. Siapa? Siapa albani bermati? Semua orang mahal itu. Kamu boleh ni, semua orang siapa itu siapa kan itu tak boleh. Bukan bakar lain. Siapa yang ini? Kamu ni bukan aku ni biji bui. Awak bakar aku moya ni me. Lunda kupaka di lunda rujuk yang bakar malah orang orang. Aku tak mau kau jual. Siapa yang ini lagi? Sembuhkan orang yang mengharmi tu. Moya ni. Ah, siapa ini? Allah hari kau kamu kode tuh dah memori, kamu kamu kode tuh dalam azhariah, kamu kode kuku di kamar, kita akan bawa dia di tadi. Kau agak dibawa dia dah, siapa yang dibawa dia kan? Kau takin nafsu iman nabi, la yuridul amal bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al huda wal nur. Panjang hari minggu. Kalau neko bukan ganda mo, ganda yang kita ingat di mana mo, beli kilo kolera atau kaki mo, timur ke Taiwan ke Anu atau ke Asia, ganda neko mana pun mo beli kilo pun, hari ganda neko ngaco macam pun ngaco kile, hari buat anda asyik pun mo kile ngaco ganda. Kalau dia mahu ni, siapa bandingkan dulu? Siapa yang melihat jodoh dia? Mana yang kita mungkin? Kamu pun kita tak mungkin hukum orang yang kita lihat bui pada orang kamu pelak. Pada orang kamu ber. Kamu ni berapa jam boleh di? Berapa jam boleh nak? Ia yang kita perlu cakap ni dengan nama pelak. Yang pelak dia, yang pelak ini. Kau ni mana apa kau mandor lah kita ini Allah jangan buatu. Buatlah. Siapa yang memaki? Sunnah contoh. Mana muka? Sunnah contoh. Kau ni susah. Kalau fikir belajar buat sunnah contoh jula. Memaki arus sabu. Kuma baina huwa baina al-ka'abaini wal-ma'afiyatu kuma akbar al-ka'abaini lalima Demakra al-Fa'uri Aku kutuji minha hore hulu lalani kusunna Demakra al-Fa'uri humo Fanji al-Fa'u mako Kuma al-Sunna di Saliwa sunna adulano Demakra korusa Kuma ina sabdi nubi Ano na kuyala ayawa taja ule ama yao naba Shia jabai no kwa mwagwa na imara Idra kuhusli kwa ila kuhusli saa Ta Semaja wa sabaina jabali awa Sama haja si mabaina huwa baina Kaabai Semaji ma Mabaina nif Wa kaabai kuhusa Aneo na nabaina wana ila Awa hukamu kuspeki la Yawa yaka hii Kamu boleh lihat, imajin dengan ini doa mampu jenera aku. Wong kau menjuri, sidi yubbi kino jantini harami faadaji kuyala'a. Sabu hadith ayini man jarra sawbahu kuyala'a. Kogawun satahu mahuri. Man jarra sawbahu kuyala'a. لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا ينجيه ولا عذاب أليم. فإذا أردت الراجل وأنت صلاة الله فإذا يجوز هذا القليل بكى الرسل لا يمكن تقويا لا يمكن. شيخ سمير رجال مرماك نقطع الأفعال هذه الجنة ويجب أن أكون أكل رجال رجال الله سيكون هذا المعطى له شيخ سمير رجال الله ويقول awati ayyina lahu min day hudare amne kino yumpito siwarami jogi kine wonne me lahu komu mabulonge dum nelaɓorme maki ankajeya kare mabe oawako kalibani nelaɓorme maja wonki jeya karema yafaruju koye a ani kadi jeya kare mabe sewudemmake agani owini watidawan wa وَنَرَبَ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَنْدَبُوا بِجُّوْرِهُ حَبُّ لِصَارَ اللَّهِ مَعْرِ سَمَعْرِي بُلُوْجِ كَبَّنِ يَسْرَ مُبْتِ مَعْرِ وَكَامَ رَاتِكُ الْأَلْجَنَّ بِلَا تُسَابِرِ وَلَا عَرَامِ قُوْتَ الصَّلَى اللَّهِ مَعْرِ بِنْ إِمِّي وَكَاتَكُ بِنِ مُسْلِمْ قُلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ نلا قوم بمات فأنت منهم يا أخي وأخذنا للجنة فأنت وصول النبي نلا وصول نلا الله من جوابتا من رب نلا بلغة في المحب جيالا وأن جوابتا قد قبل نلا بصف جدين جمكوه نلا بصف جدين وفتري وجيالا كان مات أليلو نلا بصف جدين وفتري وجيالا كان مات أليلو أنك تصف جدين مات figura na matene mako e bande mako figura na moyinde de fou kono le le no adu le na no ma kai hunde yinde de ho da ba ya ne le wa ka ya wa ne ra no yinde de di no ra ta sau ka be o kala ke ma ne la ko kura ne wa na ti a ma ne ku ko di umuri ni tumba ko ma he ben dungo Jom dulu ya Tuhan. Jika ini menurut saya, ini jalan kali. Quran, aku adil, aku kira, yang jalan menerima dan jalan ini. Jalan kali kado, jalan Islam. Kau katakan, aku kalah jurus, aku kalah jurus. Allah Allah kari, man amil al-fadiha, min zakari, al-unsa, wa mu'min, salatu suliyanahu, hayata al-fayyuna. Esa kata ikhidat maho. Ikhidat kata. Uliye ayah kong, wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ya'urla bil-ma'urla yadhawna al-mu'ka. Bukhsona ikhidat maho. Uli inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minat. Sona ikhidat maho. Kanifu'um, Kokoko eduhiro hati nakaru ini Islam. Kudu kita ikan ukur di dalam ukur tuli. Si endarki alhani nerano nemo. E alhani jina menka. E alhani zamanu mengu mokse mende. E sawa iku rundi kabin ronda di jina ko. Hai si rundi tadi. Arba de ronda ke fesirku. Bilinare ala bilu alaihi salam. Si uri yudi jen. Kalau kita di tahun ini, kalau al-Qur'an dan ilah kami kira, aman. Dua bintang, ejena, dua bintang pan di mana kami meminumu di dalam dunia. Sesuatu yang kita tak ayat. Anak muda, anak di luar dimari, anak di muka, anak di pita, anak di ayat ayat yang anda pakai hati kan? Gol kuai, kalau kita mengenal kuku akan. Kodela mandal jomo alha bikari kalima. Bikari kalima dia kora uno joka uno. Nera memo kayu ai. Kayu jomo metabara kota marbo. Wi nera memo. Mulia ayuhannas. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Apa yang kita lihat? Nera memo kutolano salam memaji. Kanan nabi yubahku ila kawihi khasa. Waktu istilah kalian lagi, amat. Yang nelayan nelayan akan menghuni al-Abiya, wal-Aswad. Huni itu, jangan nelayan nelayan orang rapi kita juga dengan semburun nama berapa perlu dicapai menjadi orang kecil. Nelayan mata kalian jadi juga dicapai menjadi orang kecil di negara kecil. Jadi orang kalau nelayan mata kalian Kongal ko unihet dorongan ilah takuma sah sebegini ini. Enjoy kongu jadi dorongan ilah ilah takuma sah. Macam apa? Saya tidak mengikat. Saya kata, yang kita kata boleh. Nila rumah syirik ilah mahir. Kalau kita makan pokok jadi, ekologi kong jual hai ekor. So sakama kulia kudawa ete romo te siwana abad akal lil khalil nyande wonyande julgo konjulgo ambugo sino lonti nela rekao jina jambugol e lontugol e yotkingo tullo koyimo wano power o ron nelao nelao ronti sahaba perfariti perfecti ronti sabi ina perfariti Ari hari yang hendak dirunjiki, kapal rolo masuk yang itu mako, wati berkatre, sekirima, akhirnya diimbe nongkai ego emok cendera roh diusir nama jina angin jinda Islam, hari wajib buat cendera roh akhir mako. Terakhir, si berkatre sekirima anta muslim, ko agung. Ko anut ki ko kalila pasula ay kala pasala samjala ko rani ang ulama ulama sa tunang dia maka terunci wonti tawi 24 heures kekkirima a heɓani yimɓe nogayre yo hakkunde cuuɗo weltindiɗo e sirkoowo e bida yankoɗo e majju o e weltindiɗo haa heɓani hakkunde ɓeeɗo yimɓe nogayre yo mo feññinaɗa yoga e islam hade adda rabilum fi hakqika. Tawi a totti tanndiraaɗo ɗum dokkuɗa honɗum dokkuɗa joni noon hay hakkunde meeɗen enen ɓe tawa kaɗen hiɗen tanndi si ɓeeɗo tanndiraɓaliwire e yannataaa e sabotataaa no gada hay hiɗe jaɓaade gollidirɓe ɓe jaɓanayla hay hakkunde meeɗen ɗum ɗo alaaɗa kaawoodi oyaade mum ne mbayi koye ayamen lamdondiri na e alaata memude ɓe annda e ala memude ɓe ala janngude haa anndi ɓe enen koori janngude ko enen hiɗe mbari laaɓindirangol jeeje kaaɗina hakkunde meɗen kaa gooto mono alkido e hoore mum tehien sañɗini haata ko pellet mi ara fayni kawa cheikh ɓeeɗo sino mbawi fallidere ko manje konna mi laaɓanaɓe ɗum ɓe bankol mi tañinaaki ɗumeɓe few naa ɗum ɗo arinoonaɓe jango ɗum mi tañinoraaɓe ɓe yonnaynati mi laaɓaniɓe mi tañinoraaɓe ɓe wiyanata fillo mi tañinoraaɓe finaaligon yaai ko wentinaaɓe fulo dolaka lakan inchallah wattane hacci ko ɗum ɗo ɗum mi tañine maɓɓe wonndude ɗum mi laaɓantaaɓe enen mi accay ɓe mi yahana bantoto ola mi accay ɓe mi yahana wiwonde fillike mi yaaɓe ɓe mi accay ɓe mi yahana wiwona ñande ɗum filli wona ɗo sikku haa ko kerbamorbaɓe tawawi waɗaɓe ɓen woodi joni tawi en laaɓatani mon hunaakone muɗum ene en laaɓane ko tanginiɗen matuɗo muɗum te ndenaɗo waawi hutalako saa tabi ɗi e gurna maɓɓe ɓe dari ke makka siɓe nodda fi ayamil mawaqim ɓe dari ka fana juura ko ɓeñande nelaɗo dari makka ka fana juura ɓe waaji haa hande fo siɓe nodtae maɓɓe sambaw sumhi o dewni ara ɓuɓɓen hino ari hajju ɓe waaji ɗo ɓe waaji haa alansara feƴƴi sakko nange ka mutoyta gooto muɗe ɗen ari dari yeeso nelaaɗo mama mbaɗa o harti haa karte ɗen laaɓi o mooni o cuttine yeeso maɓɓe kadiɓe ɗo o wii muhammad siɗa ɗuuɗi haa leddi noon o fettuni so wii nelaaɗo ene ka wonde ɗo siɓe wowlanno mu si e wowlani on goɗɗu ɓe jaabinomo maɓe wowlanno ko yiiɗo en jumma maɓɓe ngo ɓe fitti ɗuutaaɓe ɗen ɓe continue onde maɓɓe ede noon en kañinaaji ɗen waɗa ɗum hannde hayde nelayre ɗum ɓuri ɗum ɗo ede waɗani wowde dawa on sino raɓɓiɗi haqiqatanji en jaɓae wowdude gonga wonde mone te ɓe inni kulil haqa walaw kana murna wa fi riwaya o kulil haqa walaw kana ala nafsika huunde ko nde tabbi waha ko dow ma wowdude allah subahanau wa taala ya ayuhalladina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw lilwalidaini walaqrabi. Si tawi en suusaali en gaynaali laaɓindiran e leydi yimtindiran hakkunde meeɗen e mulaakone ɗum hakkunde meeɗen ko wonde yaltete yahane woɓɓe boore ɓe annda ton kesi e baami gongoroɗo kanmo gojo ñande wona haani hewɓe yimɓe noon kay e yooɓe waɗanta tawu jiha islamia hakkunde musrik mo yimtanta nodduɗa hakkunde mubtadi mo yimtanta nodduɗa hakkunde neɗɗo wuta makki to weltindiɗo mo anndi tinɗa hakkunde neɗɗo majjuɗo mo nodduɗa hakkunde neɗɗo maafiɗo mo wallitiɗa nodduɗa kono ɗegande koyno o dawa haɗi yaha cigim no gasaran yalla ko jama o nelaɗon no noddireno ɗum hirnike jama o Salah berhenti dengan arah yang berhenti dengan macam mana nong tulis ni kerja apa? Kamu nelayan apa? Nong dari orang yang berani, nong nong kirai kamu dari nelayan atau orang kiri no? Of course dia neto dia jauh Islam orang apa? Papua Bungku Maya, sahabat lo, kesko, nelayan apa yang selama selama ini dari satu rumah kan? Ibu senter di Madinah. Dari aku dengan Madinah, begitu yang mana kiri, betul suruh dia mana kiri mana? Dan di sana dia, berjalan sahuan buku maya, kali di majaya, awan nombor dah aku dia untuk kali mana kiri. Kalau kau lihat dia suruh mahu, di mana anda rasa dia kene? Jadi dan di sana dia mana kiri juga dah? Betul ni, begini sahaja pada aku jalan. Kau sahaja dari saya ini adalah memakai yang jangan banding. Saya berdiri kalau malam hari waktu sekarang itu janganlah nafsu. Sahabat ini, nafsu, gua mohon, gua boleh jadi apa sih? Gua ini, gua boleh dikata sama waktu sekarang itu, begini sekarang ini, boleh tak? Orang boleh jadi punya lalu jadi sebuah lagi. Saya melihat mana tanya orang di posisi ayah, orang ini lalu memakai yang berdiri dan disemeki melalui wajib memakai musuh mengatil al-mahutai anda wajib jenis dikat bapak kemah dan wajib kemah tak didampok ehona kiri jurgane anda wajib jenis waktu sahani Yahya Abdullah Muhammad yuakirni Abdul Zallah mazala Muhammadun yu'tini hatta radhitu billahi rabban وفي الإسلام دينا وفي محمد رسول الله سوى الواجب نهاية كتاب وفن ما لهوي صدق دم دين لسوى يضمينات الإسلام دم دين أسياسة وفن إلى رسالة سيئون تجول هذا هذه الأخلاق جماعوا ونائرتكم منكم أكبر مجلد